donor darah, semangat yang sangat manusiawi. Kita hidup karena darah dan memberi darah untuk hidup bagi sesama. Bukankah itu indah? Donor darah ternyata tak sekedar menolong mereka yang memang sangat membutuhkannya. Berbagi hidup supaya kita hidup bisa bersama. Donor darah memberikan nilai tambah bagi diri Anda yang memberikannya. Sirkulasi darah menjadi lebih baik di dalam diri. Kesehatan karena ada sirkulasi yang teratur, itu sangat menyenangkan. Ya, donor darah, Anda memberikan bantuan kepada orang di sekitar diri. Tapi jangan lupa, Anda juga sedang membantu diri sendiri untuk hidup sehat dan berguna. Donor darah, jangan periksa dompet Anda karena bukan duit Anda yang dibutuhkan. Donor darah, jangan tanya soal waktu karena itu soal bagaimana mengaturnya. Tak terlalu banyak waktu yang Anda berikan, tetapi terlalu besar makna yang Anda ciptakan. Tak ada biaya yang Anda keluarkan, tetapi terlalu luar biasa nilai kehidupan yang saudara ciptakan. Nah, donor darah menjadi sangat luar biasa. Tidakkah Anda bertekad untuk menjadi manusia yang lebih berguna? Apapun yang Anda kerjakan sehari-hari, tambahkan dengan donor darah supaya hidup menjadi lebih berarti. Memberikan kesempatan kepada orang hidup lewat darah. Tapi jangan lupa, dengan berbagi darah Anda pun menikmati hidup yang sangat bermakna. Sehat, terarah, itu sangat luar biasa. Katakan pada diri, yakini tiap langkah hari-harimu, ternyata sudah semestinya aku donor darah. Donor darah, berbagi, itu sangat manusiawi. Semoga kemanusiaan itu masih ada di dalam diri. Bertindaklah. Bersama saya, Bigman Sirai.